بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, kitab yang ke-37 dari bab yang ke-37 dari Kitabus Salam, atau bab yang pertama dalam kitab Al-Hayawan. Bab yang ke-37 ini membunuh ular dan lain sebagainya. Tiga hadis telah kita baca, yang isinya adalah perintah Nabi SAW untuk membunuh ular, terutama dzit tufyataini, yang memiliki garis putih di punggungnya, dua garis putih di punggung. Kemudian al-abtar, ular yang pendek ekornya. Dan Nabi juga menjelaskan dua alasan untuk, atau dua hikmah dari perintah membunuh ular tersebut. Yang pertama, fa innahu yaltamisul basar, karena dia membutakan mata, atau wa yusibul habala, atau yastaskitu al habala, menggugurkan kandungan. Al-Imam An-Nawawi untuk dua alasan tersebut, atau salah satunya, ia mengatakan annal mar'atal hamila idza nadarat ilaihima wa khafat asqatatil hamla ghaliban, bahwa wanita yang sedang hamil atau mengandung, bila melihat dua ular tersebut dan dia dihinggapi rasa takut yang luar biasa, akan menggugurkan kandungannya. Ini pada umumnya, ghaliban. Qad zakara muslimun fi riwayatihi an-Zuhri annahu qal yara dhalika atau yura dhalika min summihima. Diteliti bahwa penyebabnya adalah racun yang ada pada keduanya, ular yang di punggungnya ada dua garis putih atau ular yang pendek ekornya. Adapun yang membutakan mata, kata Imam Nawawi, wa amma yaltamisanil basar fa fihi ta'wilani. Ya. Makna menghilangkan atau membutakan mata ini ada dua penakwilan. Dzakarahuma Al-Khattabi wa akharun. Dua takwil ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Khattabi dan yang lainnya. Satu, yakhtifani al-basar wa yutmisani al-basar bimujarradi nadharihima ilayh li khasatin ja'alaha Allahu fi basarayhima idza rafa'a ala basaril insan. Ya, membutakan mata bila kedua ular tersebut melihat, hanya dengan sekedar melihat kepada manusia ini, kepada orang ini, di mana Allah berikan pada pandangan matanya kelebihan seperti itu, atau bahaya seperti itu. Ya, jadi dengan hanya sekedar melihat manusia, maka pandangan mata manusia itu bisa jadi buta. Kemudian wa yu'ayyidu hadhihi riwayatil ukhra fi Muslim, menekankan atau menguatkan takwil ini riwayat yang lain dalam Sahih Muslim. Ya. Yang nanti akan kita baca. Kemudian takwil yang kedua, annahuma yaqsudna al-basara bil lasa' wan nahash, bahwa kedua ular tadi, ya, apa sasaran yang pertama dikejarnya adalah mata. Ya, ini takwil yang kedua. Yang pertama, dengan sekedar melihat kepada atau bertatapan dengan ular tersebut, maka mata manusia buta. Yang kedua, mereka ketika memangsa, yang mereka sasaran mereka yang pertama adalah mata. Kata Imam Nawawi ketika setelah menukilkan dua takwil tersebut, dia mengatakan wal awwal asahhu wa ashhar. Ya, takwil yang pertama lebih sahih dan lebih masyhur, yaitu pandangan mata mereka membutakan mata. Ketika mereka melihat dan ternyata manusianya juga melihat, maka membuat mata manusia itu buta, dan ini yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi. Itu dua hadis, tiga hadis yang sudah kita baca. Kita lanjutkan. Hadis berikutnya nomor 5770. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsana Hajib bin al-Walid qala haddatsana Muhammad bin Jarb Muhammad bin Harb an az-Zubaydi an az-Zuhri qala akhbarani Salim bin Abdullah an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يأمر بقتل الكلاب يقول اقتلوا الحيات والكلاب واقتلوا ذا التفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبالة. Kata Abdullah bin Umar dalam hadis yang sekarang, saya mendengar Rasulullah SAW menyuruh membunuh anjing. Ya. Dan ini di syarah Imam Nawawi di sini tidak ada syarahnya, tapi ini di sempitkan oleh hadis atau riwayat yang lain bahwa yang dimaksud adalah al-kalbul aqur. Ya, anjing tertentu, bukan semua anjing. Ya, yang diperintahkan adalah anjing tertentu yang disifati dalam riwayat tersebut adalah anjing gila, ya, karena adanya dalil yang lain yang membenarkan pemeliharaan anjing untuk tujuan-tujuan tertentu, ya, untuk tujuan tertentu seperti untuk berburu, untuk menjaga tanaman, ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan maniktana kalban illa kalba saydin au masyiatin au harthin, ya, kecuali anjing digunakan untuk berburu atau anjing digunakan untuk mengembala atau anjing yang digunakan untuk menjaga kebun tanaman. Itu yang dikecualikan, menunjukkan bahwa perintah yang sekarang ini bukan pada keumumannya, nampak anjing bunuh, tetapi ada pengecualian dan ada anjing tertentu yang diinginkan atau yang diperintahkan oleh Nabi untuk dibunuh. Sementara bunyi hadisnya yang didengar oleh Abdullah bin Umar dari Nabi yaitu uqtulul hayyati wal kilab, bunuhlah oleh kalian ular-ular dan anjing, waqtulu dzat tufyataini wal abtara. Ini penekanan untuk jenis, dua jenis ular ini. Setelah memerintahkan secara umum untuk membunuh ular, kemudian Nabi sebutkan dua jenis yang ditegaskan sekali untuk dibunuh karena bahaya yang timbul dari dua jenis ular tersebut. Seperti yang disebutkan oleh Nabi di sini, fa innahuma yaltamisanil basara wa yastasqitanil habala. Ya. Karena keduanya dapat membutakan mata dan menggugurkan kandungan. Ya. Menggugurkan kandungan. Dan tentang ular ini, ada hadis yang telah kita pelajari, bahwa ada lima hewan atau binatang yang diperintah oleh Nabi untuk dibunuh di tanah haram, apalagi di luar tanah haram. Ya. Khamsun minal fawasiqi yuqtalna fil hilli wal haram. Ada hewan-hewan yang tidak boleh dibunuh di tanah haram, sementara ada anjuran untuk membunuhnya di luar tanah haram. Sementara adapun yang lima ini, yang disebut oleh Nabi ini, itu dimanapun diperintah untuk dibunuh, salah satunya adalah ular ini. Ya. Dan dalam pembahasan kita ini ada dua yang sangat ditekankan oleh Nabi, adalah dua ular yang memiliki ciri-ciri tadi. Yang pertama dua memiliki dua garis hitam, ada garis putih di punggungnya, dan yang kedua pendek ekornya. Ya, namanya ular apa? Ini perlu kita cari. Ya, yang memiliki dua garis warna putih ya, di punggung, kemudian yang kedua yang pendek ekornya. Lanjutan hadisnya. Qala Az-Zuhri wa nura dhalika min summayhima. Ini yang tadi kita sebutkan bahwa Imam Zuhri memberikan penjelasan bahwa penyebab dia membutakan mata atau menggugurkan kandungan adalah racun atau bisa dari keduanya. Nura dhalika min summayhima wallahu a'lam. Penyebabnya racun yang ada pada keduanya. Qala Salimun, qala Abdullah ibn Umar, falabithu la atruku hayyatan araha illa qataltuha. Kata Abdullah bin Umar, maka saya tidak tinggal diam. Nampak ular? Baru beliau mengejarnya dan membunuhnya. Falabithu la atruku hayyah. Saya tidak tinggalkan ular, seekor ular pun yang saya lihat kecuali membunuhnya. Di sini ada catatan yang penting. Bahwa perintah bukan untuk memburu, tetapi membunuh. Beda. Memburu, kita nampak ular, kemudian kita cari-cari. Ya. Sementara yang dimaksud oleh perintah Nabi ini, yang dijelaskan dari ungkapan Ibnu Umar, bahwa bila nampak, nah disitulah letaknya perintah. Ya. Disitu letaknya perintah. Jadi orang bukan pergi ke hutan-hutan, mengapain? Memburu ular. Karena disuruh oleh Nabi. Ini bukan pemahaman dari hadisnya. Ya, bukan pemahaman dari hadis. Jadi, la atruku hayyatan aroha. Ya, saya tidak tinggalkan seekor ular pun yang saya lihat, kecuali saya bunuh. Babaina ana utaridu hayyatan yauman min zawatil buyut. Ini cerita beliau, bahwa suatu ketika saya mengejar ular. Satu hari saya mengejar seekor ular yang merupakan ular rumah. Min zawatil buyut. Ular yang biasa masuk ke rumah. Saat itu marrabi Zaid ibn al-Khattab. Ya. Jumpa dengan saya Zaid ibn al-Khattab atau Abu Lubabah bin Abdul Munzir. Ya. Salah satu dari dua orang ini yang berjumpa dengan Abdullah bin Umar. Dan saya ketika itu sedang mengejar ular tersebut. Faqala mahlan ya Abdullah. Ya. Tunggu wahai Abdullah. Faqultu inna Rasulullah SAW amara biqatlihinna. Ya, jadi permintaan orang ini untuk tidak melakukan pembunuhan. Ya, artinya hentikan. Lalu Abdullah bin Umar beralasan, saya mendengar Rasulullah SAW menyuruh untuk membunuh mereka. Qala, kata mereka, kata salah satu dari dua orang tadi, inna Rasulullah SAW qad naha an zawatil buyut. Sesungguhnya Nabi telah melarang membunuh ular yang berada di rumah. Ya. Ada namanya ular rumahan, ular yang biasa masuk ke dalam rumah. Masuk ke dalam rumah. Ini dilarang oleh Nabi untuk membunuhnya. Larangan di sini bukan melarang membunuh sama sekali, tetapi melarang membunuh langsung. Melarang membunuh langsung, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat lain bahwa Nabi memerintahkan untuk memberikan 3 hari tangguhan. Maksudnya suruh secara lisan diperintahkan untuk keluar, ya. Dan ini tangguh, memberikan masa tangguh 3 hari. Setelah itu dibenarkan untuk membunuhnya. Alasan Nabi, ya, dalam sebagian riwayat itu adalah Madinah dan yang sekarang ini adalah Roma. Alasannya adalah untuk yang dikecualikan dari ular Madinah adalah banyak di antara jin-jin yang sudah masuk Islam, ya, sudah mu'allaf. Jin itu mu'allaf, dan sebagian dari jin ini bentuknya seperti ular, bentuknya seperti ular atau menyerupai ular, ya. Dan karena dia Muslim, maka keberadaannya bersama manusia mungkin lebih menyenangkan mereka. Ya, inilah yang bukan berarti mereka tidak mengganggu, tetapi mereka mungkin menyukai untuk masuk ke rumah untuk bersama manusia. Apalagi yang memiliki rumah adalah seorang Muslim. Ya. Dan tidak ada penafian mereka tidak mengganggu, bahwa mereka mengganggu. Tetap ada kemungkinan mereka mengganggunya. Apalagi mereka terganggu. Bila mana mereka terganggu atau tersakiti, mereka mengganggu. Mereka membalas. Seperti kejadian dalam hadis yang telah kita baca, bahwa ia ketika hendak dibunuh, dia juga membunuh. Dia membela dirinya. Ya. Sehingga kedua-duanya mati, sahabat ini dan juga ularnya atau jinnya. Nabi SAW mengeluarkan pernyataan, saya tidak tahu siapa di antara keduanya yang lebih dahulu mati. Kedua-duanya saling meregang nyawa. Nah, yang lebih dahulu mati itu tidak diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa ular di rumah, ya, dilarang untuk langsung membunuhnya dan disuruh untuk keluar sebagai hubungan yang baik yang diajarkan oleh agama kita. Ya, hubungan yang baik yang diajarkan oleh agama kita. Ini di antara penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh para ulama. Jadi itulah kejadiannya, Abdullah bin Umar mengejar ular dan ular itu ular rumah. Abdullah bin Umar mengenal hadis umum membunuh ular, sementara dia tidak mengetahui hadis khusus yang melarang langsung membunuh ular rumahan. Ya. Hadis berikutnya, 5771, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa haddathanihi Harmalatu bin Yahya. قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مأمر قال حاء وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد غير أن صالحا قال حتى رآني أبو لبابة ابن عبد المنذر وزيد بن الخطاب فقال إنه قد نهى عن ذوات البيوت وفي حديث يونس اقتلوا الحيات ولم يقل ذا التفيتين والأبتر. Ini riwayat yang lain atau sanad yang lain. Imam Muslim membawakan hadis yang tadi tentang Abdullah bin Umar, cuma di sini kepastian bahwa yang berjumpa dengan dia ketika memburu ular rumah tadi adalah kedua-duanya, bukan keraguan. Kalau yang dilihat sebelumnya, atau menjumpai saya Zaid bin Khattab atau Abu Lubabah ibn Abdul Munzir. Sementara di sini ada penegasan bahwa kedua-duanya berjumpa. Jadi kedua-duanya berjumpa dengan Abdullah bin Umar yang sedang mengejar untuk membunuh ular tadi. Dan kedua-duanya mengingatkan bahwa Nabi melarang membunuh ular rumah. Ya. Membunuh ular atau zawatil buyut. Inilah riwayat yang sekarang ini. Kemudian juga ada perbedaannya di ujung sanad, di ujung hadis, bahwa di sana ada perintah dengan tegas untuk membunuh ular dzuttufyataini atau abtar. Sementara di sini tidak ada. Yang ada hanyalah perintah umum untuk membunuh ular, dan Abdullah bin Umar menerapkannya. Menunjukkan juga bahwa saat itu di Madinah banyak ular dan masuk ke rumah. Apalagi rumah mereka tidak rumah seperti sekarang. Rumah yang terbuka dan artinya mudah masuk, ada celah-celahnya, dan mereka di tanah, tidak ada rumah yang ditinggikan. Ya. Kalau sekarang ini kita melihatnya, bahagian dari bentuk rumah yang lama. Sekarang ini dinamakan dengan Bait Sya'bi. Rumah kuno itu namanya Bait Sya'bi. Di tembok, ya, segi empat, kemudian di dalamnya dibuat kamar-kamar kecil yang ada atapnya. Nah, itulah kamarnya, sementara sisanya terbuka. Sisanya terbuka, di situ tanah, bukan dilapisi dengan lantai semen. Ya, tetap tanah biasa. Ya. Dan pintu yang besar itu terkadang ada penutupnya, terkadang tidak, karena setiap kamar ada penutup khusus. Ya, sementara di atasnya tidak tertutup apa-apa, kecuali atas kamar sendiri. Di atas kamar, yang lainnya terbuka. Inilah keadaannya, dan tentu mudah hewan-hewan seperti itu masuk ke rumah. Ya. Itu hadis 5771, dan setelahnya 5772 Imam Muslim mengatakan, wa haddatsani Muhammad bin Rumh qala akhbarana Al-Lais qala Ha'un wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id wal lafdhu lah qala haddatsana Lais An-Nafi' anna Aba Lubabah, ya, bin Abdul Munzir tadi, kallama Ibn Umar liyaftah lahu baban fi darihi yastaqribu bihi ila al-masjid fawajada al-ghilmatu jilda jannin faqala Abdullah iltamisuh faqtuluh faqala Abu Lubabah la taqtuluh fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an qatlil jinnani allati fil buyut. Ini sedikit detailnya cerita tadi, cerita yang umum, yang secara umum disebutkan pada riwayat-riwayat sebelumnya. Di sini detailnya seperti yang diceritakan oleh Nafi', muridnya Abdullah bin Umar, bahwa Abu Lubabah, ya, pernah meminta kepada Abdullah bin Umar, ya, Abu Lubabah kallama bin Umar, meminta kepada Ibn Umar, liyaftaha lahu baban fi dari, untuk membuat pintu di rumahnya. Ya, membuat pintu khusus, pintu baru. Yastaqribu bihi ilal masjid. Dari pintu itu dia lebih dekat menuju masjid. Ya, arahnya, pintu yang arah ke masjid. Jadi kalau dia mau keluar ke masjid, dari pintu itu. Ya. Dan para sahabat, ya, menunjukkan besarnya perhatian mereka untuk menuju masjid. Dahulu mereka punya pintu-pintu khusus dari arah rumah mereka, dan membuat pintu khusus pula di masjidnya. Karena masjid seperti tadi, tembok aja, nah, kemudian mudah untuk, dindingnya mudah untuk dibuat seperti yang kita mau. Ya, bukan tembok keras yang harus dirobohkan lagi. Nah, jadi setiap orang, seperti yang tadi, di rumahnya dibuat pintu khusus untuk mengarah ke masjid, di masjidnya dibuat pintu khusus lagi untuk masuk lewat di situ. Yang dikenal dalam bahasa mereka ketika itu dengan khawkhah, pintu kecil. Jadi mereka dari pintu rumahnya pintu khusus, kemudian mereka menuju masjid, di masjid mereka tidak masuk melewati pintu biasa. Mereka agar lebih cepat masuk ke masjid, membuat pintu kecil khusus, dan itu sangat banyak. Ya, termasuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ini menunjukkan besarnya perhatian mereka untuk berada di rumah Allah, untuk cepat menuju rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya semua pintu-pintu kecil itu diperintah oleh Nabi untuk ditutup, kecuali khawkhat Abu Bakar, kecuali pintu kecil yang mengarah ke rumah Abu Bakar. Dan itu pengecualian yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sampai hari ini pintu tersebut masih ada. Ya, dinamakan dengan pintu Abu Bakar atau khawkhat Abu Bakar, yang tidak ditutup ketika disuruh oleh Nabi SAW, dan bahkan dikecualikan. Dan ini yang diinginkan oleh Abu Lubabah, Jadi rumahnya yang pintunya mungkin mengarah ke tempat lain, kalau berangkat ke masjid dia harus berbalik lagi ke masjid, dibuka, dia mintanya. Jadi Abdullah bin Umar tukang juga. Dia mintanya Umar bin Umar untuk membuat pintu khusus mengarah ke masjid. Ketika pekerjaan itu sedang berlangsung, fawajadal ghilmatu, maka anak-anak menemukan ada kulit jan. Ya, kul al-jan, ular. Ya, kulit ular. Ya, ular kecil. Kata Imam Nawawi bahwa al-jan ini adalah al-hayyatus saghirah ad-daqiqah. Ular kecil. Ya. Faqala Abdullah, maka ketika melihat kulitnya, maka Abdullah memerintah, menyuruh anak-anak tadi untuk mencarinya. Iltamisuh. Nanti kalau sudah dapat, uktuluh. Ya. Bunuh. Mendengarkan perintah dari Abu Umar, maka pemilik rumah Abu Lubabah mengatakan, la taqtuluh. Jangan kalian membunuhnya. Fa inna Rasulullah SAW naha an qatlil jinnani allati fil buyut. Ya. Nabi, karena Nabi SAW melarang untuk membunuh ular-ular kecil yang berada di rumah. Ya. Ular-ular yang berada di rumah. Ular-ular kecil yang berada di dalam rumah. Nah, inilah pengecualian yang tadi sudah disebutkan. Dan ini diriwayatkan oleh Abu Lubabah tadi dan Zaid ibn al-Khattab. Ya. Dan Zaid ibn al-Khattab bahwa ada pengecualian dari perintah membunuh ular secara umum, yaitu ular-ular yang berada di rumah. Berarti pengecualian sudah kita dapatkan dari hadisnya. Sebagaimana dalam riwayat sebelumnya bahwa Nabi SAW melarang untuk membunuh ular yang berada di rumah, dan itu yang diriwayatkan oleh Abu Lubabah kepada Ibnu Umar yang sudah mendapatkan hadis umum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia terapkan, ternyata ada pengecualiannya, wallahu alam. Berikutnya 5773, Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Syaiban bin Farrukh qala haddatsana Jarir bin Hazim qala haddatsana Nafi' qala kana Ibnu Umar yaqtulu al-hayyan kullahunna. Ya. Ibn Umar benar-benar menerapkan hadis perintah tadi, maka dia membunuh ular apapun ularnya. Apapun ularnya. Semua ular yang dilihatnya dibunuhnya. Ya. Hatta haddathana Abu Lubabah Ibn Abdul Munzir Al-Badri. Al-Badri. Sampai suatu ketika Abu Lubabah Ibn Abdul Munzir Al-Badri, ya, menyampaikan kepada kami, anna Rasulullah SAW naha an qatli jinnanil buyut faamsaka. Sampai datang hadis tersebut, hadis pengecualian, lalu Ibn Umar menahan diri dari membunuh ular tersebut karena menerapkan larangan Nabi. Awalnya membunuh ular apapun juga, setelah dapat hadis pengecualian tadi, maka dia menerapkan hadis pengecualian itu juga. Inilah kepatuhan mereka terhadap hadis-hadis Nabi atau kepada tuntunan Nabi SAW. Besar, apalagi Ibnu Umar yang memang terkenal berupaya untuk mengikuti dan mencontoh secara sempurna apa yang diperbuat oleh Nabi. Ya. Jangankan yang diperintah secara lisan, dilarang secara lisan, yang diperbuat oleh Nabi pun dia berusaha untuk mencontohnya. Makanya dalam masalah sholat, dalam perjalanan, para sahabat yang lain memahami bahwa itu bukan sebuah ta'abud, yaitu beribadah menuju tempat tertentu. Tetapi Ibnu Umar karena saking ingin mencontoh nabinya, mencari sengaja menuju tempat di mana dahulu Nabi ketika safar sholat di tempat tersebut. Ya. Bukan karena memuliakan tempat tersebut, tapi memuliakan perbuatan nabinya. Ya. Memuliakan perbuatan nabinya. Dan itu pun ditegur oleh ayahnya. Karena bukan ta'abbud. Nabi SAW ketika sampai di tempat tersebut masuk waktu sholat. Dan dia bukan menuju tempatnya, tetapi karena waktu sholatnya. Ya. Sementara Ibnu Umar bukan karena tempatnya, dan bukan karena waktu sholatnya yang dia perhatikan, tetapi perbuatan nabinya yang dia utamakan. Ya. Tentu dengan konsekuensi tetap ada pada waktunya. Kalau dia di luar waktunya, dia tidak akan sholat di sana, kan? Tidak mengejar waktu tempat tersebut. Tetapi dia berusaha memang, bagaimana sampai di sana tepat pada waktu sholat, sehingga dia sholat di mana dahulu Nabi SAW ketika safar sholat di tempat tersebut. Nah, inilah luar biasanya Abdullah bin Umar dalam mencontoh dan meneladani, mengikuti, menapaki apapun yang diperbuat oleh Nabi SAW. Jadi ketika dia mendapatkan dalil yang awalnya dia memahami bahwa semua ular mesti dibunuh, maka dia bunuh. Tapi ketika mendapatkan hadis pengecualian ular yang di rumah tersebut, maka dia pun menahan untuk tidak melakukannya lagi. Fa'amsaka, maka dia tidak lagi membunuhnya. Ya, maka dia pun menahan diri untuk membunuhnya setelah mendengar larangan Nabi SAW. Ya. Dan larangan membunuh di sini, seperti yang kita dapatkan dalam ayat lain, bukan larangan membunuh begitu saja, tetapi larangan membunuh langsung. Karena ada Nabi SAW memberikan waktu, ya, selama 3 hari, kalau dia tetap di rumah, karena kita mengkhawatirkan dia mengganggu, walaupun dia Muslim, ya, mengganggu. Ya, namanya hewan reptil itu kan dia terganggu, dia mengganggu, dia membalas. Makanya banyak korban-korban orang-orang yang berusaha untuk bermain-main, ya, menganggap itu hewan biasa, banyak menjadi korban. Yang dililit oleh ular tersebut atau kena bisanya, karena bukan hewan piaraan, sudah menyalahi dan keluar dari kodratnya. Apalagi Nabi SAW memerintah untuk membunuh, kecuali ular tadi, ular rumah, dan alasannya adalah biasanya ular yang Muslim, ya, yang berusaha untuk dekat dengan manusia, makanya disuruh untuk keluar. Ya, ketika dia membangkang, bukan salah penghuni rumah lagi. Karena penghuni mana bisa merasa aman kalau ada ular di sana. Ya. Benar. Kemudian inilah yang kita pelajaran yang kita ambil, bahwa Abdullah bin Umar menerapkan larangan tersebut setelah mendengarnya dari Abu Lubabah bin Abdul Mundhir. Sebagaimana dia menerapkan hadis perintah membunuh. Ya. Hadis berikutnya 5774. Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin al-Musanna qala haddatsana Yahya wa huwa al-Qattan an Ubaidillah qala akhbarani Nafi' annahu sami'a Abu Lubabah yukhbiru ibn Umar anna Rasulullah sallam naha an qatlil jinnan. Ya, ini hadis yang sama, bahwa Nabi SAW melarang membunuh ular-ular kecil yang tentu berada di rumah. Ya. Yang ular kecil yang berada di rumah. Ini maksudnya ular yang berada di rumah dan ukurannya juga tidak besar. Ya. Tidak semua ular yang di rumah itu ular yang masuk dalam konteks ini. Karena memang sebagian riwayat menceritakan ukurannya juga. Dan ketika dimaksud adalah dengan kata-kata jin atau jan, maksudnya adalah ular yang ukurannya tidak besar dan berada di rumah. Bila mana ular itu ukurannya besar, berarti ini keluar juga dari konteks hadis larangan ini. Wallahu a'lam. Tersisa berapa hadis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, masih banyak ya. Kita baca selanjutnya 5775. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala haddatsana Anas bin Iyad qala haddatsana Ubaidullah an-Nafi' an Abdullah bin Umar an Abi Lubabah an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam قال حاء وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية النافع عن عبد الله أن أبا لبابة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت. Ya, التي في البيوت. Dan ini hadisnya hadis siapa? Hadis Abu Lubabah. Hadis Abu Lubabah bukan lagi hadis Abdullah bin Umar. Yaitu hadis Abu Lubabah. Semenjak riwayat 5772, ya, Itu semuanya bukan lagi hadis riwayat Abdullah bin Umar, tetapi hadis Abu Lubabah ibn Abil Munzil al-Badri. Ya. Sampai hadis yang terakhir kita baca tadi juga hadis Abdullah, Abu Lubabah. Walaupun diriwayatkan darinya oleh siapa? Oleh Abdullah bin Umar. Jadi sahabat meriwayatkan hadis dari sahabat. Abdullah bin Umar yang banyak ilmunya dan bahkan salah satu dari 7 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, di sini meriwayatkan hadis dari sahabat yang sangat sedikit hadisnya. Menunjukkan orang yang berilmu tetap belajar dari orang-orang yang luas ilmunya, tetap merendahkan diri dan belajar mengambil ilmu dari orang yang mungkin lebih sedikit ilmunya dari dia. Ya. Abdullah bin Umar ketika diingatkan hadis tersebut, dia mengatakan, kamu kan sedikit hadismu. Mana tahu ini bukan hadis Nabi. Nah, dia tetap meyakini dan dia yakin bahwa itu adalah hadis karena seorang sahabat tidak akan mungkin mengada-adakan kedustaan atas nama Nabi. Abu Lubabah mengatakan bahwa Nabi SAW melarang. Ya, jadi dia menisbatkan kepada Nabi SAW. Dengan ungkapan tersebut, Ibnu Umar langsung percaya dan yakin bahwa itu hadis Nabi. Maka dia meriwayatkan juga. Meriwayatkan juga dan menerima ilmu tersebut dan bahkan mengamalkannya. Bukan hanya sekadar menerima hadis tersebut, tetapi dia juga menerapkan dalam kehidupannya. Awalnya dia membunuh ular apapun juga, setelah mendengarkan hadis itu dia menaatinya. Nah, inilah ilmu yang memang dipelajari untuk diamalkan. Ya, diamalkan. Dari siapapunlah ilmunya. Dari siapapun ilmunya, tentu orang yang sekali Abdullah bin Umar tidak akan mungkin bisa dibandingkan dengan Abu Lubabah. Ya, Abdullah bin Umar ulama sahabat. Dan dia yang banyak riwayatnya dari Nabi SAW. Ya. Tidak, itu tabi'in itu. Abu Qilabah. Ya, itu tabi'in. Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Itu bukan sahabat. Dia tabi'in. Meninggal tahun 104 Hijriah. Ya, tahun 104 Hijriah tabi'in. Ya, dan banyak riwayatnya dalam Sahih Muslim. Banyak kita temukan riwayatnya dalam Sahih Muslim. Yang diriwayatkan dari sahabat Nabi SAW. Muridnya sahabat. Itu Abu Qilabah Al-Jarmi, Abdullah bin Zaid. Sementara ini adalah sahabat dan bahkan dia peserta atau pasukan perang Badar. Maka dinamakan Al-Badri. Ya, ikut perang Badar. Ikut perang Badar. Ya, kita katakan bahwa Abdullah bin Umar dibandingkan dengan beliau tentu tidak sama derajat ilmunya. Tetapi seorang yang benar-benar berilmu tidak pandang bulu dari siapa dia mendapatkan ilmu. Dan dia juga tetap mengamalkan ilmu yang didapatkan walau dari orang yang lebih sedikit ilmunya. Ya. Maka kepatuhan Abdullah bin Umar dengan hadis tersebut luar biasa. Dikatakan oleh muridnya di sini Nafi' fa amsaka, pada hadis yang ke 5773 tadi, fa amsaka, maka dia pun menahan diri dari membunuh ular yang tadi dilihat kulitnya. Ketika dia bekerja di rumah Abu Lubabah radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Berikutnya 5776, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddathana Abdul Wahhab ya'ni al-Thaqafi qala sami'tu Yahya ibn Sa'id yaqul أخبرني نافع أن أبا لبابة ابن عبد المنذر الأنصاري وكان مسكنه بقباء. Ini lebih detail lagi dari yang sebelumnya. Dia dari Ansar dan dia juga Badri dan dia tempat tinggalnya di Quba. Ketika itu tempat tinggalnya rumahnya di Quba. Quba nama tempat, ya, di perkampungan Bani Auf. Ya, Bani Auf yang pertama kali Nabi sampai di Madinah, dia singgah di sana beberapa hari dan membangun masjid yang pertama di dalam Islam yang dibangun langsung oleh Nabi SAW. Ya. Yaitu Masjid Quba. Fantaqala ila al-Madinah. Kemudian Abu Lubabah ini setelah berdomisili di Quba, kemudian dia tinggal berpindah ke Madinah. Ya, memang banyak para sahabat yang berminat untuk meninggalkan kampungnya untuk bertetanggaan dengan Nabi, seperti kabilah Bani Salimah yang sekarang di dekat Masjid Qiblatain. Ya. Agak jauh memang, ada beberapa kilo dari Masjid Nabi, dan mereka ingin pindah meninggalkan kampung mereka untuk bersama tinggal di Madinah dengan Nabi SAW. Yang pertama, alasan mereka agar dekat dengan Masjid Nabi dan juga dekat dengan Nabi. Mereka setiap waktu atau setiap waktu sholat Jumat mereka mesti ke sana, menempuh perjalanan yang jauh, dan mereka menawarkan diri untuk pindah ke Madinah seperti yang dilakukan oleh Abu Lubabah di sini. Nabi SAW mengatakan kepada mereka yang dari Bani Salimah tadi, Bani Salimah diyarakum tuktab atharakum. Wahai Bani Salimah, tetaplah kalian di kampung kalian, niscaya akan ditulis langkah-langkah kalian, maksudnya pergi ke Masjid Nabi SAW. Maka mereka tetap di sana. Ya. Dan kalau orang per orang bisa jadi terjadi ya. Seperti Lubabah ini orang per orang, dia pindah dari Quba menuju Madinah. Kalau sekarang kan semuanya Madinah, karena bangunannya semuanya bertaut dan kota besar. Dahulunya terpisah oleh kebun-kebun kurma, oleh padang pasir, ya, antara perkampungan Quba dengan Madinah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fabainama Abdullah bin Umar jalisan ma'ahu yaftah khawkha. Ini yang tadi, bab tadi adalah khawkha. Tatkala waktu pindah itu, ini bukan setelah dia tinggal di sana, dia waktu pindah dan mungkin dibuatnya rumah di sana, dan dia menginginkan untuk membuka pintu kecil menuju masjid. Fabainama Abdullah jalisan ma'ahu yaftah khawkha lahu. Khawkhah tadi pintu kecil. Idza hum bihayyatin min awamiril buyut. Tiba-tiba mereka melihat seekor ular yang memang biasa berada di rumah. Ya, biasa berada di rumah. Yang memakmurkan, awamir itu yang berada di dalam rumah. Fa'aradu qatlaha. Lalu mereka ingin membunuhnya. Faqala Abu Lubabah, innahu qad nuhiya anhunna. Sesungguhnya telah dilarang dari membunuh mereka. Yuridu awamirul buyut. Itu ini maksud ular yang berada atau tinggal atau biasa masuk ke dalam rumah. Wa umira biqatlil abtar wa dhittufyatain. Yang diperintah membunuhnya adalah ular yang pendek ekornya, yang memiliki dua dhittufyatain tadi. Wa qila huma alladhani yaltami'anil basar wa yatrahani auladin nisa. Dua ular tadi yang membahayakan mata, yang membuat buta dan juga menggugurkan kandungan wanita. Ya, menggugurkan kandungan wanita. Kita baca satu hadis lagi. Ya, semuanya hadis yang sama, cuma dibawakan oleh Imam Muslim dengan jalur-jalur yang berbeda-beda. 5777. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Ishaq bin Mansur qala akhbarana Muhammad bin Jahdam qala haddatsana Ismail wa huwa indana Ibnu Ja'far an Umar bin Nafi' an abihi qala kana Abdullah bin Umar yawman inda hadmin lahu fara'a wabisa jannin faqala ittabi'u hadzal jann faqtuluhu. Qala Abu Lubabah al-Ansari inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an qatlil jinnani allati takunu fil buyut illa al-abtara wa dhattufyatain fa innahuma alladhani yakhtifani al-basar wa yatatabba'ani ma fi butunin nisa. Ini hadis yang sama dengan lafaz yang sedikit berbeda, yaitu Abdullah bin Umar sebagaimana ceritakan oleh Nafi' muridnya, ya, suatu hari di reruntuhan bangunan inda hadamin lahu, di reruntuhan bangunan yang mungkin ingin direnovasi, lalu dia melihat ada wabi saljan, yaitu wabis di sini warna mengkilat ya dari kulit ular ya, dari kulit ular, maka dia perintahkan untuk mengejarnya. Ittabi'u hadzal jan, karena itu yang biasa dilakukan, mengejar ular bila mana tanda-tanda adanya ular itu ada dan bahkan melihatnya maka dia kejar untuk menerapkan perintah Nabi. Faqtulu, maka bunuhlah, kata Abdullah bin Umar. Lalu Abu Lubab al-Ansari mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW melarang mari membunuh ular yang berada di rumah, allati takunu fil buyut, kecuali al-abtar wa dhat tufiyatain, kecuali ular yang berekor pendek dan dhat tufiyatain. Dan alasannya tadi karena kedua-duanya membutakan mata dan menggugurkan kandungan. Ya, tersisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang ini cukup panjang. 7, 8, 8 hadis lagi yang mungkin masih berkenaan dengan apa konteks yang sama. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Inti dari hadis yang telah kita pelajari adalah semua perintah untuk membunuh ular dan juga terutama ular yang memiliki ciri-ciri tadi, yang pendek ekornya, yang ada garis putih di punggungnya, dua. Kemudian pengecualian dari membunuh, perintah membunuh adalah ular min awamirul buyut atau al-jinnan, ular kecil yang biasa berada di rumah, ini dilarang untuk dibunuh. Dan larangan ini sebagaimana ditegaskan oleh ulama menukilkan riwayat yang lain, itu hanya sekedar larangan membunuh langsung. Kalau dia tetap berada di rumah sementara kita tidak ingin dia di rumah, kita suruh keluar ya, dengan lisan, secara lisan, kemudian atau mengusirnya bukan dengan cara membunuh, arahkan keluar ya. Dan bila mana dia tetap berada selama 3 hari waktu tersebut, maka sudah dibenarkan untuk membunuhnya. Ya. Kalau memang tetap masuk lagi, dia masuk lagi, ya maka hari yang kedua disuruh keluar lagi, diarahkan, diusir keluar. Hari yang ketiga juga demikian. Nah, keempatnya kita tidak biarkan. Pas masuk, sudah ada perintah untuk membunuhnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam. وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته